senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema memuliakan ilmu. Dan kali ini kita insya Allah akan memasuki prinsip yang ke-14. Silakan dibaca Mas Abdurrahman. Al-Maqidu Ar-Rabi'a Asyara, halaman 34. Al-Maqidu Ar-Rabi'a Asyara, ikram ahli ilmi wa tawqiruhum. Inna fadlal ulama'i azimun, wa mansibahum. Wa man, ya betul. Mansibun jalilun, li'annahum aba'ur ruhi, as-shaykhu abun lir-ruhi. كما أن الوالد أب للجسد فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأذفوي فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. روى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. Ya, cukup. Terjemahannya nomor berapa nak? 85. Coba masuk sama dulu dibaca. Prinsip ke-14, memuliakan ahli ilmu dan menghormatinya. Keutamaan ulama sangatlah agung kedudukannya mereka. Teramat mulia sebab mereka adalah orang tua rohani. Guru adalah ayah rohani seseorang, sedangkan orang tua adalah ayah biologisnya. Mengakui keutamaan para guru adalah sebuah kewajiban. Muhammad bin Ali al-Udfuwi rahimahullah menyimpulkan dari Al-Quran hal ini. Beliau berkata, manakala seseorang belajar dari ulama dan memperoleh banyak pelajaran darinya, berarti ia telah menjadi budaknya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ, artinya, ingatlah ketika Musa berkata kepada budaknya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 60. Ya, coba Mas Anjasya. Yang dimaksud? Yang dimaksud dengan budak yang di ayat di atas adalah Yusha bin Nun. Sejatinya beliau bukanlah budak Musa, namun murid yang selalu mengikutinya. Allah menjuluki Yusha sebagai budak Musa karena ia berguru padanya. Syariat telah memerintahkan kita untuk menjaga hak ulama, memuliakan, menghargai, dan menghormati mereka. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif lima li'alimina. Bukan termasuk dari umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak ulama. Hadis riwayat Ahmad. Ya, Ibnu Hazm. Ibnu Hazm telah menukil ijma tentang disyariatkan menghormati ulama dan memuliakan mereka. Ya, cukup. Inilah prinsip yang ke-14 dan ini prinsip yang sangat penting sekali anak-anakku dan para pendengar serta pemirsa, karena berpengaruh kepada karena berpengaruh kepada keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan, yaitu memuliakan ahli ilmu dan menghormatinya. Ya, kenapa demikian? Karena kita belajar melalui mereka. Ya, kita belajar ilmu agama melalui para ulama. Sehingga sebagian ahli ilmu mereka menyatakan bahwa ulama itu adalah ayah rohani. Jadi ada ayah biologis, ada ayah rohani. Kalau ulama itu ayah apa? Rohani. Karena kita tahu manusia itu ada jasmani, ada apa? Rohani. Kalau orang tua jasmani kita ya bapak dan ibu, abi dan umi itu namanya orang tua biologis atau orang tua jasmani. Kalau ayah rohani adalah guru. Ya. Karena guru atau ulama itulah yang membimbing rohani kita. Nah, apalagi kalau misalnya kalian diberi karunia oleh Allah, ayah biologisnya juga ayah rohaninya, itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang tua yang tidak punya kemampuan agama yang cukup, tidak punya ilmu agama yang cukup. Jadi ini berbicara tentang orang tua, para orang tua yang minim ilmu agamanya, sehingga mereka hanya memperhatikan jasmani dari anaknya, kurang memperhatikan rohaninya. Tapi ada sebagian orang tua yang alhamdulillah menggabungkan antara dua hal itu, memperhatikan jasmani dan rohani. Bahkan di sini disebutkan bahwa Muhammad bin Ali Al-Utfuwi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa murid kalau sudah berguru sama seorang guru, seorang ulama, maka murid ini akan menjadi budak. Akan menjadi apa? Budak. Budak bagi ulama tersebut. Budak itu berarti artinya ya siap untuk berkhidmat, ya, melayani dari gurunya itu. Ya, apa yang dibutuhkan oleh gurunya, dia siap untuk melayaninya. Itulah budak. Dari mana beliau mengambil kesimpulan itu? Dari surat Al-Kahfi ayat 60. Di sini ada kisah Nabi Musa yang sedang berkata kepada, di sini disebutkan fatahu. Fata itu bisa diterjemahkan budak. Ya, ada beberapa terjemahan, tapi salah satu terjemahan dari fata adalah budak. Di sini Nabi Musa berkata kepada budaknya. Siapa yang dimaksud dengan budaknya di sini? Ternyata adalah seorang yang bernama Yusha ibnu Nun. Ya, Yusha ibnu Nun. Apakah Yusha itu adalah budaknya Nabi Musa? Enggak. Bukan. Beliau adalah murid. Tapi lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menjuluki Yusha itu sebagai budaknya Nabi Musa. Padahal bukan budaknya, itulah muridnya. Ini menunjukkan kata Al-Utfuwi bahwa murid itu adalah budak bagi gurunya. Dalam arti dia itu siap untuk berkhidmat kepada gurunya karena saking besarnya jasa guru tersebut kepada dia. Coba anak-anakku bayangkan, kalau seandainya tidak ada guru yang ngajarin kalian alif, ba, ta, sa, apa bisa kalian baca Al-Quran? Tapi seandainya nggak ada yang ngajari kalian A, B, C, D, E, apakah kalian bisa membaca buku-buku? Nggak bisa. Sehingga guru yang pertama kali ngajarin kita alif, ba, ta, A, B, C, D, ya, itu jangan pernah kita remehkan jasa mereka. Dan mudah-mudahan guru-guru itulah yang akan mendapatkan aliran pahala. Coba bayangkan, setiap kalian baca Al-Quran, Mas Abdurrahman setengah juz, setoran setiap hari, Mas Usama berapa sekarang, Mas? Setengah juz setiap hari, Mas Anjas, kalau dikumpulin sekitar satu juz, ya, Mas Suka juga. Itu coba bayangkan, setiap kalian baca, maka guru kalian itu akan mendapatkan pahalanya. Karena memang kita bisa baca Al-Quran setelah taufik dari Allah adalah berkat dari pengajaran guru-guru tersebut. Sehingga wajar kalau syariat itu memerintahkan kita untuk menjaga hak para ulama, memuliakan dan menghargai mereka. Itu dalil dari Al-Quran. Dalil dari hadis Nabi SAW. Kata Rasul SAW, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina." Bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Lihat dengar ini. Ya. Tidak menghormati yang lebih tua. Bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Bilal berarti harus menghormati kakak-kakaknya. Ya. Najasyah harus menghormati Mas Usama, Mas Ukasha, Mas Abdurrahman. Mas Uka harus menghormati Mas Abdurrahman. Mas Abdurrahman? Maya. Menghormati Abi Umi. Ya. Ini man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana. Dan bukan termasuk umatku yang tidak menyayangi yang muda. Mas Abdurrahman bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak menyayangi Mas Uka, Mas Usama, Mas Anjasha, Bilal. Mas Uka bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak menyayangi Mas Anjasha, Mas Usama, kemudian Bilal. Usama bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak menyayangi Anjasha, Bilal. Anjasha bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW kalau tidak menyayangi Bilal. Ya, hati-hati. Ini ancamannya keras. Bukan termasuk umatku. Yang terakhir, wa ya'rif li'alimina. Dan bukan termasuk umat Nabi Muhammad SAW kalau tidak mengetahui hak ulama. Ya, apa Mas Anjas? Tidak memenuhi hak ulama. Ya, dalam hal ini guru kalian. Ya, bisa orang tua kalian, abi, umi yang ngajari kalian. Bisa juga guru kalian di Gria Quran, di pondok. Ya. Guru kalian di Gria Quran, Mas Anjasha, Mas Bukasha, kemudian Mas Usama. Itu jasanya besar sekali. Sehingga kalau gurunya ngajar, jangan tiduran. Ya. Duduk yang baik. Ya kalau guru lagi bicara, jangan dipotong, jangan disela. Ya, ketika gurunya sudah nelpon untuk mendengarkan setoran, harus serius, jangan sambil ngantuk-ngantuk, itu namanya menghargai. Ya, ini dalil dari hadis, tadi dalil Al-Quran, dalil hadis, sekarang dalil dari ijma. Ijma itu dinukil oleh Imam Ibn Hazm. Ya, Imam Ibn Hazm menukil ijma tentang disyariatkannya menghormati ulama dan memuliakan mereka. Jadi menghormati ahli ilmu itu dasarnya adalah Al-Quran, hadis dan ijma. Ini yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Besok, oh ya, besok hari Ahad libur seperti biasa. Kita insyaallah Senin akan masuk lagi. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.